وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Syekh Suheri bisa tutup pintu itu, berisik kan? Halaman 16 ya, ya masih lanjutan dari penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh yang menerangkan bahwasanya ibadah apabila dinodai dengan kesyirikan maka ibadah tersebut tidak diterima, sebagaimana sholat tidak diterima tanpa wudhu. Ya, beliau bahkan menyatakan, wa amma idza abada Allah wa huwa musyrikun fa innahu bil ijma'i laisa maqbulal ibadati. Adapun jika seseorang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, artinya dia memberikan ibadah juga kepada selain Allah, maka ini berdasarkan ijma' ulama ibadahnya tidak diterima. Wa bil ijma'i huwa kafirun, dan juga bahkan berdasarkan ijma' dia orang tersebut kafir. Li'annahu asyraka billah asyirkal akbar alladzi la yuqbalu ma'ahu amalun. Karena dia menyekutukan Allah dengan syirik akbar, yang dengan hal tersebut amal dia tidak diterima. Sampai sini ya. Nah, fadal Marwanto. Wa yafrahu min an ja'alahu Allah syukra wal muhafadzata wa harabuhu harabuhu ba'du hadaran an ya'tariya ibadatahu au aqidatahu nah min asyirkiyati muhbitatun a'adamu al-mukhtalifati mukhtalifati yakni min haisul jinsi wa hadha la syakka yaj'al ma'a al-kha'ifu al-kha'ifa al-kha'ifa al-rajia al-rajia yakni al-kha'ifa al-fariha al-fariha bitauhidi qawaida allati taj'aluhu fi yaqinin fi yaqinin taib. Ya, kata Syekh Saleh Al-Syekh ini di halaman 16 ya. Idza taqarrara dzalika, ya apabila hal ini sudah ya, artinya sudah Anda terima ya, sini sudah diterima, artinya tadi kaidah yang disebutkan oleh Syekh, sholat tidak diterima tanpa wudu. Begitu juga amal soleh atau ibadah tidak diterima apabila disertai dengan kesyirikan. Ya, bahkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apabila sudah menerima hal ini, wa inna hadzal aslah, maka kaidah ini, ya ja'alul mar'a ya khafu wa yafrahu. Ini akan menjadikan seseorang ya, dia takut sekaligus dia bergembira. Ya, akan menjadikan seseorang takut lagi gembira. Takut dari apa? Ya khafu minasyirki ayyaku wa ayyakuna min ahlihi. Dia takut dari kesyirikan. Dia takut dia bisa menjadi orang yang melakukan kesyirikan, ahli syirik. Ya, ini dari sisi aspek takutnya. Sekarang aspek gembiranya. Nah, aspek gembiranya wa yafrahu, dan dia bergembira. Kenapa dia bergembira? Ya, dia bergembira an ja'alahullahu min ahli tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia sebagai ahli tauhid. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur karena Allah membebaskan dia dari peribadatan penghambaan kepada selain Allah. Dia takut, takut terhadap kesyirikan. Dia takut. Nabi Ibrahim aja takut. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, kata Nabi Ibrahim. Beliau berdoa. Dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ya, dari peribadatan kepada tauhid, kepada selain Allah. Dia takut dari aspek ini, namun dari aspek yang lain dia bergembira karena Allah telah menjadikan dia sebagai ahli tauhid. Farahuhu min an ja'alahullahu min ahli tauhid yujibu syukra dzalika wal muhafadzata alaihi. Maka kegembiraan dia karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia ahli tauhid itu yujibu syukra dzalik. Ini akan mengharuskan dia untuk mensyukuri hal tersebut. Dia mesti bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari ya, jurang-jurang kebinasaan kesyirikan. Wal muhafadzata alaih, dan mengharuskan dia untuk menjaga hal ini. Menjaga apa? Menjaga ya, dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah taala. Dia menjaga tauhidnya. Kemudian wa khaufuhu wa harabuhu, ketakutan dia. Ini sama, harap sama mana takut juga. Min ayakuna min ahli syirki, ketakutan dia ya kalau dia bisa-bisa menjadi musyrik, au ya'tiyahu ba'du syirki, atau sebagian syirik bisa saja hinggap kepadanya, datang kepadanya. Fayakunu da'iman hadaran, maka hal ini dia selalu hadaran, waspada. An ya'tariya ibadatahu au aqidatahu au aqwalahu syai'un minasyirkiyat. Nah, Dia khawatir, waspada terus, syai'un minasyirkiyat, sesuatu hal dari kesyirikan, itu bisa aja ayatariya ibadatahu, menghinggapi ibadah dia, akidah dia, atau akwalahu, ucapan-ucapan dia. Ya, jadi yang namanya ahli tauhid itu gak pernah merasa aman dari kesyirikan. Gak pernah merasa aman. Nabi AS berdoa dari kesyirikan. Nabi Ibrahim AS berdoa dari kesyirikan. Ya, para nabi dan rasul berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Nah, apalagi kita ini ahli tauhid yang masih ecek-ecek, ya, belum benar juga tauhidnya, mesti menimbulkan kewaspadaan dari kesyirikan. Ditimbulkan rasa takut dari kesyirikan. Sekaligus dia bergembira karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia sebagai ahli syirik. Yang kegembiraan ini mengharuskan dia mesti menjaga tauhid tersebut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi tadi? Li'anna syirkiyati idha kanat minas syirkil akbar. Karena yang namanya kesyirikan, apabila itu kesyirikan akbar, fa'innaha muhbitatun lil amal. Maka kesyirikan ini akan menggugurkan amal. Ya Allah Ta'ala berfirman, la'in asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Seandainya ya, engkau berbuat kesyirikan, engkau akan terhapus amalanmu. Akan terhapus amalanmu. Itu yang diancam Nabi. Apalagi kita. Ya. Walaqad uhiya ila ladina min qablik. Ya, telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau. Ya, waqad uhiya ilaik wa ila ladina min qablik, lain asyrakta layahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi dan kepada para nabi dan rasul sebelum engkau. Seandainya engkau berbuat syirik, maka terhapus amalanmu. Nah, wa idza kanat min asyirkil asghar, nah apabila kesyirikan tersebut adalah syirik asghar, ya misal riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar amalan-amalannya, fa innaha a'dhamu minal bid'ah, maka syirik asghar pun itu lebih dahsyat daripada berbagai macam kebid'ahan. Wal ma'asi al mukhtalifah, dan maksiat yang dengan segala variannya, dengan segala macam-macamnya. Ya, kenapa demikian? Karena maksiat yang dibawa oleh hamba ke akhirat itu si hamba belum tentu pasti diazab. Karena masih ada kemungkinan diampuni. Walaupun juga ada kemungkinan tidak diampuni. Karena yang namanya dosa besar yang dibawa hamba dalam keadaan si hamba belum bertaubat dari dosa-dosa besar yang dia lakukan, status si hamba di akhirat tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun kalau syirik, syirik asghar sekalipun, itu kata para ulama dalam pendapat yang rajih, masuk ke dalam cakupan ayat, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk syirik asghar. Cuma bedanya dengan syirik akbar, kalau syirik akbar mengekalkan pelakunya di jahanam. Kalau syirik asghar tidak mengekalkan. Bisa dipahami ya? Kesamaannya apa? Sama-sama tidak diampuni. Syirik asghar, iya dan billah. Nah makanya dikatakan syirik asghar lebih dahsyat daripada maksiat dan bid'ah. Ya, lebih dahsyat daripada maksiat dan bid'ah. Baik. Dan syirik asghar itu menghancurkan amal. Namun bedanya dengan syirik akbar dalam hal penghancuran amal, gugurnya amal. Kalau syirik akbar, gugur semua amal. Baik amal yang ikhlas, yang gak ada syirik-syiriknya. Misal, seorang haji, umroh, sholat, silaturahmi, berbakti pada orang tua, zakat, sedekah, puasa, jihad. Ya, namun di satu waktu, dia beribadah kepada selain Allah. Entah itu berdoa, istighosah, isti'anah, menyembelih untuk selain Allah. Ngasih sesaji untuk selain Allah. Sekali aja. Maka amal-amal yang tadi, sholatnya, puasanya, jihadnya, pahajinya, sedekahnya, berbakti pada orang tuanya, batal semua. Nah kalau syirik asghar, yang batal itu yang mana? Ya amal yang dihinggapi syirik asghar saja. Misalkan dia haji ikhlas, umroh ikhlas, sedekah ikhlas, sholat ikhlas, segala macam ikhlas. Ada zakatnya itu gak ikhlas, ingin dilihat. Ya bukan dalam rangka ingin memberikan contoh. Beda ya kalau ingin memberikan contoh. Ini memang betul-betul ingin dipuji. Nah, yang terhapus hanya amalan yang ini. Ya. Jadi amal yang lain, yang jihadnya ikhlas, yang sholatnya ikhlas, diterima. Paham sini ya? Baik. Nah, itu sisi atau aspek kenapa syirik asghar lebih dahsyat daripada bid'ah dan dosa besar. Baik, mana lagi tadi? Ya'ni min haitsul jins. Maksudnya apa? Dosa syirik asghar lebih dahsyat daripada maksiat dengan berbagai variannya dari jenisnya. Ya, jadi jenisnya karena dia dari jenis kesyirikan. Ya. Wa hadza la syakka yajalul mar'a al khaifa ar rajia yakni al khaifa al farih farih bitauhid, maka hal ini tidak diragukan lagi menjadikan seorang hamba dia takut sekaligus berharap. Takut sekaligus gembira, gembira dengan tauhid dan takut dari kesyirikan. Ya ja'aluhu yatlubu hadhil qawaid. Ya. Akan menjadikan dia untuk mencari kaedah-kaedah allati taj'aluhu fi yaqinin fi amri. Yang kaedah tersebut akan menjadikan dia yakin dalam perkara dia. Nah, ini pentingnya mempelajari kaedah mengenal tauhid, mengenal syirik di qaidul arba ini. Nah, baik, berikutnya. Fadal. Saya suari wa tauhid wa syirk fi da'watil imam al-muslim. Al-Muslihu Al-Masaili inna amalahu alladhi amilahu amila ya'malu Terus. Lamma lam yakfur bitagut. Habaan mansuran. Tastakirru nufusi farubbama ba'd tasdid hadasa fil madi farubbama hadasa jamak muannats salim mansub azimatan ba'du fa'il ta'azama ba'du nasi an yakunu aw ulaika ulaika minal musyrikin yakunu mawqi'uhu mahiban mahib taib taib taib taib ahsan mana wa tauhid wa syirk. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa tauhid wa syirk, ya, tauhid syirik fi da'watil imam al-muslihi, ya, menurut dalam jadi definisi syirik, hakikat syirik, hakikat tauhid, ya, dalam dakwah al-imam al-muslih, al-imam al-muslih itu muslih itu kan isim fa'il aslah yuslihu, artinya sang pemberharu ini, ya, al-mujaddid, yang memperbarui, yang sang imam al-muslih, ya, julukan aja lah, ya, ya, laqab, ya, dalam dakwah al-imam al-muslih itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, liman ta'ammalahu, bagi siapa saja yang memperhatikannya dengan seksama, qad yakunu ma'ahu syai'un minat taraddudi aw syak. Terkadang kalau dia memperhatikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembahasan tauhid, syirik, ya, terkadang dia akan ragu. Ya, terkadang ada keraguan atau kebimbangan. Ya. Fi sihhati ma ja'a bihi al-Imam al-Muslih min jihati taqriril masail. Ya, akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari aspek penetapan permasalahan ini. Permasalahan tauhid, permasalahan syirik. Dia kadang-kadang ragu seseorang itu. Ini biasa ini. Ya, wa min jihatil hukmi ala ahli syirik. Keraguannya apalagi apa? Nah, apalagi vonis dari aspek memvonis kepada ahli syirik, musyrikin yang beribadah kepada selain Allah. Nah, ini yang banyak ragu dari sini. Kalau keraguan dari aspek tauhid dan syirik, itu yang ragu hanyalah orang-orang yang memang tidak menyetujui dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun kebanyakan yang kata Syekh Shalih Al-Syekh dihinggapi keraguan adalah yaitu tanzilul hukum, penerapan vonis terhadap ahli syirik. Wal isyrak dan kesyirikan. Li'annal mas'alata azimatun. Karena permasalahan ini kata Syekh Shalih Al-Syekh permasalahan berat. Ayyakuna ahadun mimman yakulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dari person yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika dia melakukan kesyirikan, ada tanzil hukum. Ada penerapan hukum di situ. Ya, yang diterapkan oleh yang ditakrir, ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, banyak orang ragu akan takrir dari hukum, ya, ketetapan hukum dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namun melakukan kesyirikan. Ya, jelas ya penerapan hukumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbicara ini di banyak-banyak risalah beliau, di Mufidul Mustafin, bahkan di Usul Salasah, di Qawaidul Arba sini, ya. Banyak sekali beliau berbicara di Kasfus Syubuhat, ya. Kemudian di risalah-risalah beliau, ya, ini banyak sekali, ya, bahkan kalimat-kalimat beliau yang Yang mutasyabihat telah dijelaskan oleh kalam-kalam beliau yang muhkamat. Ya, di risalah-risalah beliau sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga di sini. Wa yusalli wa yuzakki. Nah, ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia zakat. Ya shum, dia puasa. Ya hujju, dia haji. Wa yata'abbadu, dia beribadah pada Allah. Wa yakunu min ahli al-ibadati azimah. Dia beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang besar. Dia bahkan mungkin jihad, haji itu berat, butuh biaya, butuh kemampuan fisik. Ya. Wa min ahli shalah, dia juga orang yang melakukan amal-amal saleh. Kama yaqulun nas, sebagaimana yang dikatakan orang-orang. Summa yuqal, kemudian kita katakan, dikatakan inna amalahu alladhi amilahu minasyirkiyah. Ini berat buat orang-orang. Dikatakan sesungguhnya amalan dia yang diamalkan itu adalah amalan-amalan kesyirikan. Tatkala dia melakukan ritual-ritual kesyirikan, penyembelihan sesaji untuk selain Allah, tumbal-tumbal misalkan, istighosah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan isti'anah dia, permintaan pertolongan dia, istighosah dia kecuali Allah. Aulam malam yakfur bitaghut. Ini dari satu aspek. Artinya dia ini bisa difonis dengan kesyirikan karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Nah, atau yang kedua, ini yang berat bagi orang-orang. Aulam malam yakfur bitaghut. Atau tatkala dia belum kufur kepada taghut. Ya, yuj'al amaluhu hadha haba'an mansura. Maka ketika dia belum kufur kepada taghut, kufur kepada taghut itu kita mengkufuri peribadatan kepada selain Allah dan mengkufuri pelakunya. Karena Islam itu jelas, bara'atun minasyirki wa ahlihi. Enggak cuman bara'atun minasyirki saja. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Islam mengkafirkan agama selain Islam dan pelakunya. Paham enggak? Enggak bisa Nasrani kafir, pemeluknya belum tentu. Karena ada yang baik. Yang baik juga enggak diterima, buat apaan baik? Kalau disyirik jahat. Ya, kalau disyirik jahat namanya. Enggak ada yang baik-baik kayak begitu. Wa hadhihi azimatun. Ya, ini kan menjadikan amalan dia habaan mansura. Habaan mansura artinya amalan dia itu ya bagaikan menjadi debu yang berterbangan, sia-sia, enggak diterima. Lain asyrak talayah batana amaluk. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, gugur amalan. Hadhihi azimatun, permasalahan ini kan berat. Kaifa tastaqirru fin nufusi? Ah, gimana coba permasalahan ini bisa menancap di sanubari kita? Menjadi keyakinan. Keyakinan apa? Orang yang beribadah kepada selain Allah, amalannya terhapus, orangnya kufur, atau orang yang tidak mengingkari taghut, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang-orang yang tidak mengkafirkan agama-agama lain bisa kafir. Ini berat. Kan banyak zaman sekarang nih, dengan beredarnya pemahaman iblis, pluralisme, ya, yang dikampanyekan oleh orang-orang pluralis, bahkan oleh penguasa saat ini, ya dan bila, ya, ini menjadikan masyarakat antipati terhadap kalimat kafir, kalimat takfir, bahkan mengajak kita pada pluralisme, betul-betul pluralisme, membenarkan semua agama, membenarkan semua agama, ya, dan kita diajak dengan kebohongan-kebohongan toleransi. Jadi makna toleransi menurut ya mereka, para penguasa itu, toleransi itu adalah rukun beragama. Rukun, rukun dalam artian apa? Tidak saling mengkafirkan. Dan ini sudah mereka rilis. BNPT sudah menulis, radikalisme itu apa? Mengkafirkan pemeluk agama lain. PDF-nya ada, terbaru. Ya. Bahkan menteri agama yang lalu, ya, yang bad looking itu, ya, itu sudah menyatakan ciri khas radikalisme adalah mengkafirkan pemeluk agama lain. Dan ketika saya dengar itu dari surat kabar elektronik, ya, saya nggak percaya, masih ragu. Saya cari di YouTube suara dia, omongan dia, dan ternyata betul mengucapkan demikian. Ya, di dua tempat bahkan dia mengatakan demikian kalau di YouTube, ya. Ya, artinya ini memang diusung sama mereka. Nah, apa jadinya kalau seorang Muslim tidak mengkafirkan Nasrani, Yahudi? Apa jadinya? Si muslim tersebut kafir juga. Kaidah kita menyatakan malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Paham enggak sini? Ya, kan pemahaman ini beredar sekarang. Oh, itu Nasrani itu bahaya, masa dia masuk neraka? Dia suka membantu kita apalagi lagi Covid, sumbangannya paling banyak gitu. Nah, bahkan dia ikut bangun masjid. Dia ngumrohin pegawainya. Kayak kemarin Ahok itu diterima sama kaum muslimin. Kalau kita kan dia kafir, oh dia ngumrohin pegawai Pemda. Dia ngumrohin pegawai Pemda itu pakai dana Pemda. Mau aja dibohongin. Kalaupun benar pakai dana dia, habis dana dia buat umrohin kita. Diterima enggak amalan dia? Hah? Orang dia masih kafir. Apalagi dia musuh Allah. Aduh Allah, dia menghina kalam Allah. Nah, kok bisa seorang muslim malah loyal, berwala kepada orang seperti itu? Ya, kenapa? Apa ini? Hal apa? Apakah tertipu karena faktor politik atau apa? Oh, karena keyakinan si Ahok itu gak boleh disebut kafir karena dia baik, dia tegas, dia ini, dia itu. Subhanallah. Makanya mereka berupaya ya menyingkirkan kalimat kafir menjadi non-muslim. Itu ya, Allah musta'an. Ya. Nanti kan ujung-ujungnya ke politik juga. Ya. Nanti ujung-ujungnya di masa mendatang pemimpin non-muslim kafir enggak masalah dong. Enggak masalah. Yang penting baik, yang penting tegas, yang penting ini dan itu. Allah musta'an. Ya. Jadi seruan pluralisme, seruan menuju kemurtadan itu. Ya. To the point-nya kayak begitu. Nah, orang-orang yang tidak mengingkari tagut, maka dia kufur. Hapus, terhapus amalannya. Wahadihi azimatun. Dan ini berat. Kaifa tastakiru fi nufus. Gimana bisa menancap di kalbu seseorang? Bisa menancap bagi orang yang Allah berikan taufik. Allah berikan hidayah dan taufik untuk menerimanya. Sehingga menjadi keyakinan dia. Banyak orang gak menerima hal ini. Iya gak? Banyak ya? Gak terima hal ini. Gak terima. Dianggapnya hal ini akidah yang ekstrim. Hal ini akidah dari dulu. Ya, dan bahkan di agama mereka demikian, orang Kristen itu nganggap kita emangnya apa? Udah domba tersesat lagi. Udah domba tersesat. Ya, itu memang biasa, setiap agama meyakini agama yang lain adalah batil, itu biasa. Kalau enggak batil ya udah, ngapain kamu di agama situ? Sini masuk agama kita aja. Sama kayak orang-orang sekuler. Ya, yang di negeri kita yang mengatakan semua agama sama. Ngapain berKTP Islam? Coret aja. Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu. Ngapain pakai bawa-bawa Islam? Udah, kan semua agama sama. Nah, taib. Maka itu perusak. Warubbama hadasa min jihatin nadar. Maka terkadang muncul dari sisi aspek penilaian binnas, ya, dari masyarakat. Alladzina yata'abbaduna ibadatin azimatan. Ya, terhadap orang-orang yang beribadah dengan ibadah yang besar, ibadah yang banyak, ternyata wahum waqi'una fi syirk. Ternyata mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kalau terjatuh ke dalam kesyirikan berarti kita katakan dia musyrik, amalannya terhapus. Ya. Rubbama ta'adama ba'dun nas ayyakuna ulaika minal musyrikin. Terkadang ba'dun nas, sebagian orang ta'adama menganggap besar hal ini. Ya, menganggap berat hal ini. Kok bisa, dia kan udah beribadah kepada Allah, dia baik, ulaika minal musyrikin, ternyata mereka dikatakan musyrik. Ya. Gak bisa dong, kata mereka. Masa dia dibilang musyrik, dia baik. Kesyirikan dia kan cuma sekali, tauhidnya banyak gitu kan, ibadahnya banyak. Nah. Taib. Fa hadzal hukmu yakunu mauqi'uhu 'aziman wa mahiban 'inda ba'din nas. Nah, hukum ini, vonis seperti ini yang kita katakan kepada ahli syirik, ya, yang dia beribadah kepada Allah. Ini memang dianggap aziman, berat, mahiban, bahkan ditakuti inda ba'din nas. Ya, kepada sebagian orang. Maka ketika kita menyatakan ini musyrik, itu musyrik, kita akan dianggap sebagai orang yang radikal, orang yang ekstrim, orang yang keras, mutasyaddid, orang yang bla bla bla, wahabilah pokoknya. Nah. Ya. Ini, tapi Pak Yusuf, tafadhal. Atal khalalu min jihati nadri nasi ila hakil maktubi ila wakil maktubi. Walakin, jangan walakin. Fasawwahu. Wahadil ardo, ardo ma'tub ke samawat. Samawat mansub bil kasro karena dia jamak mana salim. Wa aqamat dalaila. Dalaila, dalaila. Wah. Birububiyyatihi wa ja'ala dalika min nafsi wa fil afaqi wa fi ma hawlahu. Ya'lamu annahu la hujjata li musyriki li musyrikin Allahi azza wa jalla. Maka kaidah-kaidah ini itu empat kaidah ini qaidul arba li ta'sil hadhihi al mas'alatil 'azimah. Ini untuk menta'sil ya, untuk mengukuhkan secara rinci permasalahan-permasalahan ini yang besar ini. Wa hiya annal amra yunzaru fi haqqillah fihi ila haqqillah. Bahwasanya permasalahan ini mesti dilihat ya, mesti dilihat ini kepada hak Allah. Misalkan ini penting ini. Tadi ada orang baik, dia beribadah kepada Allah. Dia rajin, dia soleh lah. Namun dia melakukan kesyirikan. Terus kita cap musyrik. Orang-orang menganggapnya berat gitu kan. Atau ada orang baik, donatur, beribadah pada Allah. Namun dia tidak mengkafirkan pemeluk agama selain Islam. Maka kita katakan dia musyrik, batal Islamnya. Orang-orang merasa berat. Dan orang-orang akan balik menuding kitalah yang keras. Ekstrim, radikal. Kenapa demikian? Karena orang-orang melihatnya dari aspek manusia. Bukan dari aspek Allah. Dari hak Allah, cuma dari hak manusia. Nah ini kata Syekh, وَهِيَا أَنَّ الْأَمْرَ يُنْزَرُوا إِلَا فِيهِ إِلَا حَقِنَّا. Harusnya perkara ini dilihat dari aspek apa? Ditinjau dari aspek apa? Hak Allah. Hak Allah telah dirampas, hak Allah telah diambil, hak Allah tidak ditunaikan. Ini yang berat. Ya, kan hak Allah itu apa? Ketika Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ma haqqullah 'alal ibad?" Ya, kata Mu'ad apa? "Allah wa Rasuluhu 'alam." Allah dan Rasul lebih tahu. Ketika Nabi bertanya, "Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba?" Maka ketika Mu'ad menjawab tidak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Itu si hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Harusnya dilihat dari aspek ini. Ya, ketika ada musyrik melakukan kesyirikan, kita katakan dia musyrik. Loh kok kamu keras sekali mengatakan dia musyrik, batal Islamnya, terhapus amalannya. Iya, dia kan baik. Nah, ini orang ini ketika membela, dia hanya melihat hak manusia, hak si musyrik tadi. Dia kan baik, dia kan ini, dia kan itu. Padahal harusnya dilihat hak siapa? Hak Allah. Hak Allah telah dirampas, telah dilanggar. Ya. Wa innama atal khalalu min jihatin nadarin nasi ila haqqil makhluk. Nah, al-khalal kerancuan ini bisa hadir. Kenapa? Karena dari aspek penilaian manusia kepada hak makhluk. Ya, ila waqi'il makhluk, kepada hak makhluk aja, bukan kepada hak Allah. Walakin namun idza nadharu ila haqqillah, apabila mereka melihat hal ini kepada hak Allah, alladzi khalaqal insana fasawwah, Allah yang telah menciptakan manusia kemudian menyempurnakannya, wa adalah membuatnya menjadi proporsional, jadi seimbang, alladzi khalaqas samawati ala hadan nahwi al-ajib, yang telah menciptakan langit-langit dalam bentuk yang mengagumkan seperti ini, wa hadhil arda, dan yang telah menciptakan bumi seperti ini, wa aqama dalaila ala wahdaniyatihi wa birububiyyatihi, yang telah Allah menegakkan dalil-dalil akan keesaannya ya dengan rububiyahnya. Ya Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, maka inilah dalil akan keesaan Allah dalam uluhiyah ibadah. Ja'ala dzalika fin nafs, ya Allah menjadikan hal itu ya pada diri kita, wa fil afaq, dan pada alam-alam semesta ini, wa fi ma haulahu, dan yang ada di sekitarnya. Kalau kita memperhatikan kepada hak Allah ini, ya'lamu, maka orang tersebut akan tahulah. Annahu la hujjata li musyrikin, bahwa musyrik tidak punya argumentasi sedikit pun untuk membela dirinya, membenarkan dirinya dari kesyirikan tadi. Ya, Allah di hadapan Allah. Walakin Allah ba'atsa rusula rahmatan, namun Allah mengutus para rasul sebagai rahmat liqamatil hujjah. Ya, padahal itu sudah cukup ya. Sudah cukup Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menunjukkan kerububiahnya, itu sudah cukup sebagai hujjah akan keesaan Allah sebagai zat yang diibadahi. Namun Allah mengutus para rasul sebagai rahmat. Rasul ini pun ya juga menyampaikan kepada manusia bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa jitanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut, peribadatan pada selain Allah. Allah pun akhirnya mengutus para rasul liqamatil hujjati wa li'lanin nadhir. Ya, untuk menegakkan hujah tersebut dan untuk mengumandangkan peringatan. Baik, cukup sampai sini. Nanti pekan depan kita masuk al-qaidatu al-ula. Ya, baru masuk kaidah pertama.